والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Mami tak tahu kata jawab lagi lah, barangkali jawab dah tu. Bagaimana nak beza sifat fi'il dan sifat zat? Apa makna a'yan sabitah dan a'yan kharijiyah? Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, kenapa dhamma di sini mukhatab? Apa makna mengenal Allah dengan berfikir ni? Jawab lagi marah. Jawab a'yan sabitah tu akhir tak ada awak lagi. Belum ada jawab dah. Bagaimana nak beza sifat fi'il dan sifat zat? Jawab dah lah. Maknanya sifat fi'il, ya dua tu ya, sifat fi'il dan sifat zat. Ya beza tak layak kali kalau kira beza ni. Ya, sifat fi'il ni ya sifat yang keluar daripada kesan ataupun kesan daripada sifat kudrat dan iradat. Tu ya. Jadi semua sifat fi'il kembali kepada dua sifat, kudrat iradat. Tu, tapi bukan kena ke diri sifat, kena kepada takluk atau kesan dia. Kalau kita kata yang memberi rezeki, Al-Khaliq, Khaliq ni orang panggil apa? Yang menjadi, jadi dengan apa? Sifat kudarat. Berarti jadi tu orang panggil mengada meniada tu, orang panggil kesan ataupun timur daripada ada sifat kudarat. Itu dia kembali ke sifat asal tu. Kalau kira kecek dengan orang panggil cara rengkahnya, sifat PN ni yang kembali ke sifat kudrat iradat. Semua sifat tu eh. Lepas tu sifat zat ni, sifat zat tu sifat yang kita faham dan reti kata sungguh dan ada di zat tu eh. Bila sebut kata zat tu ada, mesti ada sifat-sifat lagi tu. Maka sifat yang kita faham kata mesti dan sungguh ada dan sungguh di zat tu sebagai sifat zat. Maka sifat zat semua tu qadim. Sekali dengan zat, zat qadim, sifat semua pun qadim. Adapun sifat fi'il ni kena ke takluk tu eh. Di takluk kudarat tu, maka benda tu baru ya. Tuhan buat langit bila? Baru ya. Berartinya Al-Khaliq tu baru. Kerana sebelum pada nak menjadi, sebelum pada ada benda apa lagi, Tuhan Khaliq lagi. Nama tu Al-Khaliq dah, cuma tak jadi buat lagi. Ya tu dia, walaupun tak buat lagi pun nama Tuhan pun dah jadi hak Tuhan dah. Tu ya. Tak ya, apa makna apa ni? Apa makna ayan sabitah? Ayan sabitah ni apa? Ayan jamak daripada ainun. Ainun ni diri-diri, diri benda, diri perkara. Ain in benda tu lah. Kita kata ain benda, ain tu ain ni. Tu ain. Ain sabitah yang tetap. Ayan sabitah, diri-diri benda yang tetap. Tu asal mana kelima. Dia. Maka dimaksud sini. Jadi lapak ayan sabitah ni istilah panggil lepuk-puk. Apa nama ni? Ulama-ulama ilmu akal tu ya. Yang masuk ilmu mantik, ilmu makulat, puk-puk tu kecek. Adapun ilmu usul ini adalah kecek ayanus sabitah. Ayat sana ustaz ayanus sabitah ni kena kepada apa nama? Diri-diri perkara yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu dah kata kita ada. Tahu hari ni. Tahu di azali lagi. Sedia kala lagi tahu kata satu hari kita akan ada dan mengaji sini. Maka kita maklumat Tuhan yang ada di pada ilmu Tuhan tu, semua benda hak Tuhan tahu tu, benda hak Tuhan tahu tu, hak tu lah dikatakan ayat sabitah. Kenal kepada benda-benda yang tetap pada ilmu Allah Ta'ala. Orang, ataupun orang panggil satu laginya apa? Ma fi ilmillah. Ma fi ilmillah. Ialah agak tu. Tu ayanus sabitah. Kalau banding dengan makhluk ni, kenal kepada apa? Nisbah kepada ilmu kita maru ni, orang panggil apa ni? Surah Zihniyah. Surah Zihniyah. Rupanya dalam zihin dah. Dalam zihin kita tu. Atau orang panggil ayat sabitah ni sebuah benda tu. Maka semua kecek ni bukan benda ada. Lihat ayat sabitah, gerti ya. Bukan benda ada, bukan benda wujud. Sebab kita tahu kata ada, ada apa nama, ada lemu di situ. Dalam kepala kita nampak rupa lemu. Tapi rupa tu panggil rupa dalam otak kepala je. Bukan benda ada. Kalau ada ni, tanuk dia tu pakai temu kepala kita tu. Kalau gitu, ya rupa benda gerti ya. Surah Zihniyah saja. Maka lek luar tu dalam kepala orang panggil surah Zihniyah. Lepas tu hok lemu sungguh lek luar tu panggil surah Kharijiyah. Hok tu duk luar. Berarti benda ni lek luar ni ni ni apa nama nisbah kepada kharij maklumat tu dikatakan ayanun kharijiyah. Tu mengikut ulama panggil apa mak pula lah. Ulama mantek tu. Kena ke hok tu. Apa dah? Ayana sabitah. Kecek. Dalam kebakul amani tu pada ya pula. Dan ulama tasawuf panggil syu'un. Syu'un. Benda tu tu. Kita tengok sana lah. Lepas tu. Tak ada pada pasal jawab lah. Kera. Mana unga. Tu. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى dan setengah eh. Kata musannif rahimahullah dan setengah daripada perkara yang menopan yang lain. Berarti perkara yang menumpan yang lain ni banyak. Tapi nak ayat setengah daripadanya. Ha, kita. Ni, kerana dia kecek dah dulu. Sekali menumpan benda lain juga. Apa? Tak ada kecek lagi dah. Mana dulu kecek dah? Setengah daripada perkara yang menumpan yang lain. Ayat ni menumpan zat itu ialah semata sungguh juga. Ha, kecek dah dulu. Masalah benda ada tupai di zat. Hak tu menumpai benda lain kak. Kecek dah masa Allah. Benda ada misalnya sumpah dengan masing-masing pohon duk tupai di benda, di benda tu. Maka tu orang panggil ada dia ada kena tupai benda. Tak boleh ada cara diri kena tupai benda tu. Orang panggil setengah daripada benda yang menumpai kak. Tapi nak kecek pula setengah yang lain lagi ni. Dan setengah daripada perkara yang menupan yang lain. Menupan akan perkara yang lain. Tupai benda lain. Tupai benda lain. Apa benda lain sini? Yakni menupan zat tu lah. Nak ayat kata yang lain di situ kena ke zat. Eh? Perkara yang menupan yang lain. Yakni menupan zat. Tu ya, yakni siap dah. Menupan yang lain. Yakni menupan akan zat. Perkara yang menupan zat. Ya kena tupai di zat. Maknanya, ya nak nak nak sabit dengan cara diri dia tak leh. Dia kena tupai benda. Padahal asing tak leh. Nak suku duk tak leh. Nak pesing duk becek tak leh. Dia kena kena tupai orang. Kena tupai orang tak? Ha, tu. Apa dah? Ha, tu. Ialah. Ha, tu bau ni. Ha, bau maya di. Tak apalah. Ialah yang semata-mata sungguhnya juga. Ha, ayat dulu. Betul, masya Allah, menumpan zat tu tulis sikit. Menumpan zat, yakni tidak boleh bercerai tanggal daripada zat, gitu je. Yakni tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Ha, itu maksud menupai. Bukan kata yo baru mari. Tu timur pak baru tupai. Jadi yo sendiri tu tak boleh becek di mula lagi lah. Bila ada zat je ada dah. Jadi benda tu dia becek, tak boleh bercerai tanggal lah. Bukan makna kita kata menupai. Tak kena menupai. Dulu boleh jadi tak menupai. Tapi ni baru nak menupai. Mesti kena menupai. Masalah. Boleh jadi pehen apa gigot tu. Tapi maksudnya yang tak boleh bercerai tanggal di mula lagi. Bila ada zat, ia tak boleh cerah. Tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Nampak tu dah? Ha, setengah daripada perkara yang menupai yang lain, yakni menumpan akan zat tu apa? Dulu, arat tu lepas maridah. Dia tupai. Benda ada tupai di benda zat. Ha, ni hal lain pula. Ialah yang semata-mata sungguh nyoyang tu. Jadi perkara yang semata-mata sungguhnya sungguh perkara tu. Semata-mata sungguh jua. Semata-mata sungguh je. Pehel di sini, bila kata semata-mata sungguh, reti lagu mana? Yang ni, apa? Ya sungguh je. Tak ada benda. Tu tapi tafsir tu. Apa jua? Bukanlah ada dirinya. Semata-mata sungguh je. Pehel tu dah. Di sini kita pehel kata, tupai kot jalan mana? Tupai pada pihak sungguh. Pada pihak sungguh. Tupai ke zat, tupai kot jalan sungguh. Bukan kot tupai kot jalan ada. Bukan kata tupai ada dah. Tupai sungguh. Pihak tu dah. Pihak tu dah. Kita kata, panye, tiye, bulat. Bulat tu boleh bercerah dah. Ha, kita kata lagi boleh bercerah. Tekah tu, tekah duk bulat. Lama kata tak apa. Wak biar di kepek. Bercerah dah. Bukan makna bercerah lagu tu. Tekoh. Apa kita kata? Jadi mudah sikit. Kok pesing tak kena. Duk. Kira banyak dah teh. Apa ni? Apa? Mata ulak. Mata ulak. Kok tu? Tak ada mata kepek. Tak ada mata kepek. Kanafi, tak bisa kita angin, dia tak angin, Baju pula dah. Baju kosong ni. Haa, tu tak apa. Semata-mata sungguh. Semata-mata sungguh. Di zat benda, tak ada ayah mana li. Kalau kita kata panye, tu kayu panye. Panye tu, panye tu lagu mana di kayu? Ada tak di kayu panye tu? Tak ada. Apa kau nak kata panye ya? Reti, kerana panye tu sungguh. Sungguh di mana? Sungguh di kayu. Panye je tak boleh becek suku kata, itu tu panye duk suku eh. Duk asing weh. Lepas tu, kayu duk suku weh. Masalah. Panye tak boleh asing. Kena pehe. Kena pehe daripada benda. Sungguh di benda. Bukan tupai ada supaya dengan merah kuning. Bukan tupai ada supaya dengan masing-masing tu tak boleh. Ada. Itu pehe dah. Atau pepuk jalan ada tu. Semata-mata sungguh juga. Yang ni bukanlah ada dirinya, diri perkara tu. Bukanlah ada dirinya sekali. Yang ni dia tu tak lepas daripada zat. Tetapi menumpan zat atas jalan sungguh ya. Duk sungguh di zat je. Bukan atas jalan ada. Di zat seperti arah kita ngaji dulu dah. Kena orang seputu-putu pula. Seputu-putu. Dia berbagai tak tempat tu lah tak makan. Atau bawah lah. Rapak banyak lah ni. Yuk rapak. Kau rapak, yuk kau serok. Kau serok. Sorol. Kau tak rok. Ni tengok. 2-3-4 hari ni waso dah. Tu. Dia tak nak beli sorok ni, dia curi sorok. Ha dah. Ha lagi. Ha tu dah. Tak pergi nak pisah tu. Kita tulis sikit apa? Bukanlah ada dirinya tu. Yakni dia itu wak tambah taubah. Yakni dia itu tak lepas daripada zat. Yakni dia itu tak lepas daripada zat, tetapi menupan zat, tetapi menupan zat atas jalan sungguh di zat sahaja, bukan atas jalan ada di zat, bukan atas jalan ada di zat, seperti arat. Habis itu. Itu pahalah. Kalau kita tahu bok ni, bok ni pak segi, pak persegi, reti tak? Pak segi ada tak? Pak segi tu ada tak? Pak segi tak ada, reti ya. Tebah, ada tak tebah? Ha? Ada tak? Ha? Tak ada. Tebah tu lagu mana? Tebah tu ada tak? Tak ada. Tak ada. Mana tebah? Tak ada. Reti je kata tebah. Tapi ia kena nupai ribuk juga tu. Ia kena reti ribuk juga. Kena sungguh ribuk juga tu. Ia bukan dia boleh asing. Ha, tak suka dengan hijau. Hijau ni ada. Tupai ada. Tapi tebah tu tupai sungguh. Kata tupai sungguh. Muka tebah ni tebah sungguh. Lepas tu tupai bukan tebal sungguh dengan makna sangat tebal tu dak. Pai tu dah. Sungguh tu bukan makna mubalaghah kata tebal sungguh we. Sungguh eh kena sungguh mubalaghah tu bukan makna itu. Sungguh kok sungguti. Tebal sungguti, sungguti tu. Ah, tu gitu. Macam mana lafaz sungguh tu pula tu. Tu dia. Maka perkara-perkara ini, semua perkara ni, ni mana perkara ini? Perkara yang perkara yang semata-mata sungguh yang menupan di zat ni. Ni faham tak? Kita kena kira itu. Maka perkara ini, perkara-perkara ini yakni perkara yang semata-mata sungguh yang menupan di zat. Itu maksud juga tu. Perkara sungguh tapi menupan di zat ni. Ialah dinamakan sifat semata-mata. Panggil sifat semata-mata. Panggil sifat. Sifat semata-mata. Apa panggil sifat semata-mata? Gana kata semata-mata. Yang ni tidak kira tupan pada zat siapa. Maksudnya gitu. Dinamakan sifat semata-mata. Tidak kira tupan pada zat siapa. Tak kira kata tu perizat siapa pun tak kira, panggil sifat semata. Sifat semata-mata. Panggil sifat semua-semua benda ni. Benda macam ni. Kalau ada di zat tu hey, pun orang panggil sifat. Kalau ada di zat makhluk pun panggil sifat. Kalau semata-mata reti, semata-mata sungguh ni. Itu dah. Ha tu je takmim tu nampak tu. Sama ada pada Allah Ta'ala atau pada makhluk pun tak dipanggilkan arak juga. Tu kita cakap lah tu. Sama ada pada Allah Ta'ala. Apa makna sama ada pada Allah Ta'ala? Sama ada bersangkut dengan zat atas jalan sungguh pada zat Allah Ta'ala. Tulis itu. Betul kata sama ada tu. Yang ni sama ada bersangkut dengan zat atas jalan sungguh pada zat Allah Ta'ala, atau zat makhluk. Tulis gitu dulu. Atau zat makhluk. Itu tak apa. Nanti kita hurai kali ini, kita baca lagi dulu. Lepas tu dia pahaya-pahaya tu. Tu. Sama ada pada Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala ke atau pada makhluk pun. Tu. Supaya dengan kita kata, sifat yang semata-mata tu sungguh di Tuhan ni. Sifat pun tak? Sifat bukan benda ada, tapi sungguh ya di zat Tuhan. Sifat apa? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, kidam, bakok, mukhalafah, semua kita duduk ngaji dulu. Hak tu bukan benda ada ke? Sedia tu hai. Geti ya kata tak? Tak ada. Tak ada. Tak sungguh. Geti ya kata? Tak baru. Kekal Tuhan. Geti ya kata? Tak binasa. Tak binasa. Geti ya bukan benda ada. Tak supang kudrak irala ilmu hayat kita ngaji hari tu. Kata dah. Maka tu benda sungguh. Sungguh di mana? Di zat Allah. Kali itu, benda tu orang panggil sifat ya. Panggil arak boleh tak? Tak. Oh, tak boleh. Sebab nak panggil arak asalnya, kena benda ada. Tapi ada tu kena ada pada zat makhluk lah dah. Ada zat makhluk lah. Tu habis itu. Tu. Lepas tu, bulat kepek apa saat ni tu, ataupun kita kata panjir. Apa lagi? Tebal. Tu maksud dah leh. Terhadap sungguh belakang tu. Hak tu pada zat makhluk. Panggil sifat juga. Panggil sifat juga tu. Ha, kalau gitu, lada masalah. Cabai. Apa sifat yang ada di dia? Panjir. Ha? Bulat. Apa ni? Ni betul ni lah bulat ni. Pedah. Pedah. Ada merah. Pedah. Bucu ni tak merah lagi. Dah hijau. Masalah. Lepas tu? Ada. Ada. Lupa di Pak Ho Olek kali. Lupa. Jangan lupa kawan lah. Kawan ni tak boleh ni. Tunggu. Ada. So, lepas tu? Apa lagi? Panye. Tu. Oh, mana nak si Pak ya? Tajam ni, tajam. Tajam, boleh juga. Cara ya di sini. Cara ya. Tapi saya buat sifat lah. Lato tajam. Lato tajam. Ada tajam. Tu. Jagung lah, baik tu lah sikit lah. Tu semua pun kita kata boleh juga, kira-kira. Apa lagi? Banyak kata lagi tu. Basah, kita kata. Tu kau duduk basah. Kata lagi lah sifat kalau kita nak buat sifat benda ni. Maka semua ni boleh panggil sifat. Sifat bagi lada. Tapi tambah satu lagi, kalau sifat tu bangsa ada, orang panggil ada lagi sungguh. Ya semua sifat kau sebut ni sungguh lah kau. Sungguh lah kau. Sungguh lah kau ni. Tapi kalau tambah ada pula misal hijau. Hijau ni ada. Ya ada hijau. Moga kita nampak. Pedah kita boleh kecak. Panjang. Geti ya. Tengok gitu. Ada orang lagi spesifik ya. Panjang ada ke? Ada tak panjang? Ada tu. Geti ya tu pula. Geti. Ada? Geti. Geti ya. Bukan ada sekali ada. Geti ya. Kalau gitu ada ni panggil sifat ya. Kerana semata-mata sungguh. Bulat pun panggil sifat ya. Panjang pun sifat. Ada pun hijau? Sifat lagi. Arak. Nampak tak? Pedah? Sebab tu juga. Arak lagi sifat. Yo ya, dah dulu makan. Kau-kau yang kata tambah pula. Betul benda ada dulu tu. Tu dinamakan dia arak gatik. Kalau ada pada zat makhluk lah. Arak gatik. Apa lagi tu? Kalau gitu, kalau semata-mata sungguh ya dinamakan sifat ya. Tapi kalau sekiranya ada benda tu, tambah panggil arak gatik dia tu. Tu dah. Adapun zat Allah Ta'ala, kita kata Allah, zat Allah. Sifat yang ada balik. Wujud. Ada wujud. Sedia. Hidam. Kudrat. Kudrat. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Semua ni sifat Allah. Tak kira duduk di biar pun. Asalkan benda tu, ya semata sungguh tu mesti dah. Ingatlah. Sifat tu modal mula-mula ya sungguh ya ada dah modal ya. Ya mesti kuih-kuih tangga duduk sungguh tu mesti dah. Sifat. Lepas tu dah. Lepas tu kalau sifat tu pasal ada pula. Sebab aku derak. Ada. Masalah. Lepas tu tak ada lah. Lain tu sungguh je. Aku derak tamu soal lagi abang ni. Ada lagi sungguh. Sifat pun orang panggil kudrat ni. Satu lagi. Ada sifat so ya. Sifat so ya. Ma'ani, sifat ma'ani. Kena dah sifat so ya. Lepas tu hot line pada tu. Sifat. Sifat ke kau? Di tu hair dia panggil sifat pula kau. Oh, okay, habis tu dah. Tu habis. Tak ada apa ya. Tak ada payah ni. Yo. Tanya lupa kau mak. Awak. Nak tanya masalah hubu ba. Yo hubu asal yo tu mari pada dawak. Dawak tu tu yo zak dah. Dawak tu yo zak. Patu apabila yo jadi hubu tu. Nak kata zak boleh tak yo yo jadi gapo lepas daripada yo jadi hubu tu, yo jadi sifat ke gapo? Sifat yo tu nak belah lain. Huruf tu gapo? Huruf. Tanya dulu huruf tu ada tak huruf? Ada. Mak tenang. Huruf tu ada tak? Huruf tu ada tak? Huruf. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Huruf tu tak ada sekali. Erti ya kata huruf yang nampaknya dawat. Bila puak dawat kalau dia ambil dawat tu macam tak erti kata huruf. Erti kata apa? Masalah. Tapi bila wak jadi bulat, tok ni, wak kan ni eh? Wak ke gapo ni? Wak gini. Ha tak kuming eh. Tengok molat. Ya kata huruf. Huruf tu ke mana geti ya. Ke benda ada huruf tu. Ibarat daripada apa lemon. Syak bentuk apa dawak apa semua tu. Ya kira semua ni ya ada apa lagi? Ya tiga tak ingat. Ya ada kitabah. Ya ada kitabah. Ada tengok tulis ha tu ya ada kitabah tiba masing-masing ada masadah ada mafhum mafhum masadah patu kitabah ha tu patu nak tahu kata mafhum masadah kitabah. Ya kena tengok benda depan dia. Mafhum atau masadak. Masadak kita kata misalnya kita. Ya tengok korena semua nak reti kata mafhum atau mafhum atau masadak atau kitabah tengok di korena. Masalah kita kata ja'ani rajulun. Ya'ani rajulun. Telah datang akan daku oleh seorang laki-laki. Rajun tu kena ke dia. Atau ya'ani ar-rajulu. Datang akan daku oleh laki-laki itu. Ar-rajun di sini kena ke orang. Kena ke datuk tu ni. Hei tak? Tu rajun. Maka rajun tu orang panggil rajun di sini kena kepada masadak ataupun kita kata hakikat. Masadak ataupun madlul. Madlul bagi lafaz tu. Bagi lafaz tu. Yang kena kepada orang. Okay. Tapi bila kita kata ma huwar rajulu, apa laki-laki? Apa laki-laki itu? Ar-rajul tu kena ke orang tak? Rajul sini bukan kena ke orang. Kena ke makhum. Orang tanya reti di huwa tu korenanya. Dia tanya lah makhum. Maka jawab ya. Tak sumpah ar-rajul sini kena ke huwa zakarun balihun masalah. Nampak tak dah? Ini kena ke orang. Tapi bila kata dia mau kata uktub rajulan. Hendak tulis ulimu akan rajulan. Tulis ulimu akan rajulan. Rajulan sini kena kepada tulisan. Bukan kena ke orang, bukan kena ke makhum, tapi kena ke tulisan. Gerti di korena uktub. Ketiga tu. Atau tu lapa. Kalau aku lihat huruf tu kena kepada apa? Kena kepada apa huruf? Gerti ya huruf. Huruf. Huruf ibarat daripada apa? Putusan dari yang keluar angin tu. Bila kita kecek. Tu bila kita kata ana. Al-lafzu ialah sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Suara yang melekapi di atas huruf. Maka huruf sendiri itu kena kepada potongan suara. Potongan suara, potongan angin yang betul-betul. Kita tengok tarikh huruf. Taktik usok apa nama? Yang mana taktik usok? Maka huruf sendiri itu kena ke benda reti ya. Kalau kita dengar huruf ni, yang dengarnya angin, suara, tapi kata berhuruf. Berhuruf. Maka huruf ni orang panggil sifat juga. Walaupun dia benda reti, tapi sifat. Sifat bagi apa? Bagi cakap pe. Sifat bagi kalam. Sifat bagi kalam. Itu huruf, suara, apa semua tu. Tu. Nampak tu dah. Mana? Ni hak cari tanya ni lah. Apa tu? Supong seolah namur. Di mana syarif? Syarif itu kena kepada medelun. Okey. Oh, lepas itu kata syarif. Ha, syarif. Bukan kata di mana nama syarif. Bukan syarif tu kita nak ke nama yang nak ke musamma. Right? Ya. Nak ke tu eh, lepas tu? Syarif tu gapo ke? Okay. Nah, hak tu jadi makhum. Syarif tu apa? Apa syarif? Orang hak huruf kan ini lah terlalu huruf tu. Dia tu jadi apa dah? Dawak kan ya lah. Syarif. Kalau tak ada dawak ada huruf lah misalnya. Ada masalah gundo ada. Misalnya. Kena kalau kalau syarif tak kena. Kali lagi tanya kali lagi. Ni tengok ni. Tengok pak tu geti je kata huruf. Geti je kata huruf. Bukan benda dah. Cuma ambil I, U. Bila awak tu keluar. Hak ada tu dawak. Tapi bentukkan dawak tu geti kata huruf. Bentukkan dawak tu kena geti kena huruf. Kayak tu dah. Sebab tu bila I kena gitu, dawak gigi, dia tukar bentuk K lah. Mana huruf? Tak ada dah huruf. Tak ada huruf lah. Kecek lah tak ada huruf. Jadi dawak tak ada lah duduk mana habis. Dawak hok yang bentuk K gitu tu. Hok duduk K gitu tu. Mana lah? Tu. Maka huruf sendiri tu benda reti ya, huruf. Huruf tu benda reti. Sebab tu dah. Tu bang geti ya. Kalau ada. Tu. Ada lah. Duk mana? rupa ni. Rupa. Wah. Mana? Ni. Itu ya. Bila tangan kita buat gitu, bentuk ke. Nampak tu dah. Ha, Tuhan kata. Boleh. Ha? Jadi berarti orang tak nyuruh nak ni tu. Jadi guru tu sifat bagi dawak lah. Kalau kalau ni sepah dengan dawak gitu. Kalau kalau ni sepah dengan kau lewat tangan. Ha, jo ya. Ya ya cakal ya bentuk ke dia. Huruf yang ber kat dawat yang berbentuk huruf. Dawat yang berbentuk gambar. Dawat yang berbentuk bahasa ya dawat macam-macam. Dawat yang berbentuk bunga. Bukan huruf. Ah tu. Nampak tu dah. Bukan benda-benda tu. Itu benda-benda. Dia reti ya dia kata. Tu huruf dok ada tu. Kita kira recek ya. Muka tengok dawat nampak duk gitu. Dawat ni duk atas kertas. Ha tu. Abe, betul mana dah? Tengok-tengok yang lewat ni ya. Semata-mata sama ada pada Allah Taala atau pada makhluk pun tak dipanggilkan arad, tak dipanggilkan. Yani maka tidak dipanggil. Jadi jumlah ni seolah-olah Allah kata nak tafrek jelah. Pada semata-mata kalau kita mutlakon lah semata-mata ni ya. Dinamakan sifat mutlakon. Apa mutlakon? Sama ada pada zat Allah ke atau pada zat makhluk. Lepas tu bagaimana? Tak dipanggil ni maka tidak dipanggilkan arad juga. Maka tak dipanggilkan arad juga. Tak panggil arad sini. Tak panggil arad. Ini kait. Kira-kira kait sini dah. Kait dengan makhluk ni. Tulis betul juga tak apa. Taruh sikit. Tak dipanggilkan arad juga. Yakni kalau perkara itu. Kalau perkara itu semata-mata sungguh. Perkara itu semata-mata sungguh dan renti di zat. Dan renti di zat. Maka dinamakan sifat jua. Maka dinamakan sifat jua. Dan kalau pada zat Allah pun dinamakan sifat jua. Kita baca lagi. Yakni perkara itu semata-mata sungguh dan renti di zat, maka dinamakan sifat jua. Dan kalau pada zat Allah pun dinamakan sifat jua. Tambah lagi sikit. Jikalau pada zat makhluk, maka hanya dipanggil sifat sahaja. Tidak boleh dipanggil arad. Tidak boleh dipanggil arad. Ha, habis itu dah. Ha, tu kita misalnya lada ni tu nampak dah. Ha, nampak dah tu panggil sifat ya. Kalau begitu asal kalau dia mau tanya asal perkara yang tupai di benda lain panggil sifat mula-mula tu dah nama. Asal benda tu kalau tupai di benda lain panggil sifat dah. Faham tak dah? Kalau benda tu semata-mata sungguh, ha kau dah tak nama sifat. Tapi kalau benda tu sungguh lagi ada benda, maka tamu panggil pula ha arad di dia. Tambah. dah. Apa lah. Tu habis. Ha, tapi dia kata dipanggilkan arad juga ni di sisi ulama usuluddin jelah. Dipanggilkan arad juga tak dipanggil arad juga tu di sisi ni tak luk sakut di tak dipanggil tu. Tak dipanggilkan arad juga di sisi ulama usuluddin. Adapun ulama satu lagi ulama apa? Ulama makulat. Tulis betul usuluddin, ulama usuluddin. Adapun ulama makulat. Adapun ulama makulat dinamakan arad semua. Asalkan perkara yang menumpang di zat. Asalkan perkara yang menumpang di zat. Tubuh ulama makula, asalkan perkara tu tumpang di zat, tak kiralah ada ke sungguh ke, semua tu ia panggil arad lah kau. Sebab itulah jawab satu arad sembilan. Padahal sembilan tu tu ulama usuluddin bukan arad lah kau. Orang Arab lah kau dah. Ada setengah-setengah je. Kebanyakan bukan Arab. Maksudnya orang panggil Amrul Iktibari je. Tapi ulama makulat je panggil Arab lah kau mengikut istilah buat dia. Asalkan benda tu tupai di zat. Yelah lah. Makulah tu, makulah ni, makulah tu, makulah ni. Tapi di sisi ulama usul, nak panggil Arab benda tupai di zat tu kena ada. Ada pun semata-mata sungguh tak boleh panggil Arab. Hanya panggil. Panggil apa? Sifat je. Boleh tak? Habis itu. Tak ada ayat ni. Maka perkara ini terbagi ia kepada tiga bagai. Dia kena naik pula lah. Dia nak hegat gini. Dia nak panah dia tu. Dia nak bahar dia. Timur sahih kodim tu sangat. Tu. Pen tu. Jadi kita kenapa tu dia bahar kali ikut tu dia dipahir. Sebab kita reti benda mari satu-satu-satu dah buat tangga-tangga dah. Maka perkara ini, apa perkara ni? Perkara ini terbagi ia kepada tiga. Perkara ni kena kepada apa? Perkara yang menumpang yang lain dengan jalan sungguh ni. Buat gitu. Perkara yang menumpang yang lain dengan jalan sungguh. Benda menumpang benda lain ikut jalan sungguh lah. Bukan ikut jalan ada ni. Tu. Perkara ni terbagi ia perkara ni terbagi kepada tiga bagai pula. Ingatlah ni kau panggil sifat lagu ni terbagi tiga bagai. Benda sungguh tu terbagi tiga rasa pula. Sungguh banyak rasa, tiga rasa semua. Benda sungguh tu. Benda sungguh yang ada sungguh di zat tu. Terbagi tiga rasa pula. Atau dua bagai di atas berkhilaf ulama kata tiga bagai atau dua bagai. Tu dua ni di atas khilaf ulama usuluddin. Boleh betul khilaf tu sikit. Yang ni mengikut jalanan Abul Hasan Al-Ash'ari. Mengikut jalanan Abu Hasan Al-Ash'ari itu terbagi kepada dua dan atas jalanan Abu Mansur Al-Maturidi tulis. Abu Mansur, kau dah nak tulis ni, kau boleh tulis lah. Tu. Tak nak, bukan tak nak tulis. Tak pandai nak ngejo kalimah tu. Tu dia tulis boleh, tapi kalau yang ngejo dia boleh tulis. Si betul. Tu. Al-Ash'ari Abu Hasan tak nak tulis lah. Anak tu Ash'ari lagi ni. Gigi aja. Habis ni. Adik kau sikit. Al-Asy'ari. Jalan ni patut orang yang mengikut jalan dia siapa kiri panggil Asy'ariyah tu ialah tu. Jalan ni Datuk ni. Patut Al-Asy'ari. Patut yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Maturidi. Tu Abu Mansur Al-Maturidi. Panggil ikut jalan dia siapa kiri ni panggil Maturidiyah. Ha tu. Dua kumpulan ni ya dianggap ahli sunnah wal jamaah sepanjang masa mari. Jauh daripada korun yang ke 4 terus sampai ke hari ni. Tu ulama kebanyak ke atas dunia ni bermazhab jalan ni demo ni sampai ni. Dah. Dua orang ni. Sebab tu orangnya ketua ahli sunnah wal jamaah lah dua orang ni. Kepala. Padahal dia tak kenal-kenal eh. Dia sama-sama suhu agama dalam mengajar tauhid tu. Asy'ari ni dok satu kawasan Abu Mansur Al-Maturidi ni ya dok kawasan tu Mawarok Nahri tu kawasan ko Cina ko kawasan ni kawasan India kawasan tu tu lelek sana dia ni tapi benda hok ya dok dakwah sama-sama dok mengajar tu jadi betul orang panggil sap supo padahal dia ni walaupun semasa tapi orang panggil bukan kata duk kenal-mengenal boleh kata boleh takimo pendapat gimari dah. Sama-sama mengaji daripada guru. Eh tu dah. Tapi jalan ni tu kalau mengajar tu dia serupa. Hak yang beza sikit-sikit ya. Sebab itulah sini kita boleh tahu kata ha inilah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah sungguh. Karena pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ya ya serupa ya. Ya serupa ya sama pada dasar tu sama ya. Bukan kata hey, kita bakat dua wakil ni. Tak ya tak bakat dua ni. Cuma sing dak itu. Pak masa dulu tak ada nek, tak ada kapo dia. Masing-masing jauh ya hok ngaji mari tapi benda hok yang mengajar tu sama muka. Sama orang panggil atas dasar supo. Menetai Mu'tazilah apa tu sama. Hujah sama. Untuk menetai benda tu. Maturidi. Tapi ya kilas sikit-sikit setengah daripadanya ada satu kitab tu hok. Tapi kena beli di makrab ni tak ada lah kawasan ni. Tak ada juga cari apa nama benda kilap antara Asy'ariyah Maturidiyah. Kau Syekh Said pun dah. Tu beberapa perkara yang kilap kita baik kita tahu kita tu nak tengok apa dia hok jadi beza antara dua mazhab. Ni. Ghibli ya. Hari ni ada. Dan fat esok lagi esok. Yang ini duk gaduh dengan itu ya. Buka piti apa semua nak sabar tengah hari dah. Kalau ada kuasa pergi beli. Lek kau lah. Kita dah mesti ada yang tengok-tengok orang dah mesti 4 tahun tak ada segi makrok. Tak tahu kata makrok dah. Mesti mana eh. Kalau kita jual kitab. Oh, baik kita. Bakal ikut kena rosah ni. Boleh jadi. Satu maktabah baik tu kot eh. Bahaya baik tu. Tak dapat istifadah ni rugi besar. Kerana dia mahu ukur barang yang mahu hitak. Dia mahu jajar. Dia mahu hitak dah. Ingatlah. So, mohon kena lalu gini nasi kabu, nasi minyak ke apa. Kok benda tu jauh tapi pagi ni dia mahu aku bagai nak main mutu main tu. Burung. Tak beli. Nak jalan jauh. Nak jalan jauh. Pelak. Beli lah. Dia mahu orang kita tu. Nasi kabu. Beli. Kan nak jalan dah. Ni orang cari di Urdun, cari di Suria, cari di mana tu jauh kita apa itu. Dia mau ikut orang hidup, mau kita dah. Dia tak tahu nak beli apa, tak mana nak beli. Tanya lah kakak-kakak apa-apa tu. Jangan buat alasan tu sebagai alasan tak beli kita. Tak tahu nak beli kita apa, tak kerti. Tak kerti. Bukan alasan orang ngaji tu, alasan tu. Orang ngaji tapi alasan tak tahu nak beli kita apa. Bukan alasan orang ngaji nak beli kita. Beli. Kita tahun sekali, kita akhir tahun ni kadang tahun depan tak ada dah. Tak ada lah. Beli kita aku. Dah. Niat baik memang lah kan. Aku pun tak nak baca ni. Kalau beli baca ni. Kalau beli apa? Dia kira panas sangat tu kan. Kalau pun tak boleh baca, tak boleh kata demo, tak boleh baca pada tahun ni pun. Boleh ya di tahun depan. Ataupun sepanjang hidup ni dia tak boleh baca dah. Dia mahu tahu mana kata anak dia tak mengaji. Dan dia mau tahu mana kata cucu dia mau tak mengaji. Cicit dia mau. Beli untuk cicit cocok tu. Beli taruh untuk cicit cocok. Taruh untuk anak. Cucu, cicit cocok. Cacak apa semua tu. Heret tu. Cicok. Beli niat untuk berpanjang masa. Kita kita dapat istifadah tak pada. Duk lain kubur esok dia mau buka kitab kita apa semua. Apa ni? Dah. Ada lebih baik pada duk hipo modal lah. Tu yang kata alhaakumut takatsur tu. Melalai akan kamu oleh membanyak-banyak tu. Harta dunia. Kalau kau beli kitab tak boleh nampakkan melalaikan kita dah. Kena banyak tamu mana tak apa. Beli taruh lah. Ha, ya, ya, ya. Nobel ada suruh lagi ada? Suruh lagi, eh? Maturidi kat Maturidi. Okay, tak suruh lah. Duk mana? Dan aku masuk Maturidi. Al-Maturidi. Mana? Khilaf ulama. Lagi ada lebih banyak lagi masa ni. Banyak lagi ni lengok. Terbagi tiga. Ha, itu. Abang Ustaz Maturidi, terbagi tiga. Ha, gitu ya. Maturidi, terbagi tiga. Ya, Abu Masud cuma isbatkan han pula. Ala kulli halin, walau berdua, walau tiga, semua bukan benda ada. Benda sungguh. Benda sungguh ya. Itu tahap sungguh itu. Ya. Sungguh jizat. Sungguh tu pelizat. Tu habis. Padah. Ha, tu nak gila lah ni. Ha, kena pergi ulat 2 3 perkara ni. Mana lagi? Dia kata tiga perkara. Satunya dia kata ialah satu ialah yang dikatakan amrun i'tibari. Benda sungguh. Sungguh. Lepas tu yang perkara yang dikatakan amrun i'tibari. Amrun ni apa amrun maknanya? Perkara. Perkara benda. I'tibari. Kira. Yang bangsa i'tibar, yang bangsa kira eh. Maksudnya, perkara yang bangsa kira eh akal je. Bukan benda ada, akal kira-kira je. Benda kira-kira. Sungguh. Kita, sungguh, ya kita tak sungguh. Eh, tu dah. Haa, tu. Kalau kayu bila bentuk tu, ya kita kata, panjang. Panjang ni kira-kira akal je. Bukan benda ada, perkara yang bangsa kira-kira akal je. Apa tu dah tak boleh i'tibari. Bukan benda ada. Jamak dia umur i'tibariyah. Yalah tu mana kecap umur i'tibari tu. Yalah tu. Kenapa hemal lah. Sebab tu ngaji nahu pun ada tak. Wujudi ke i'tibari. Supaya kita kata kilah. Antara amir pun semua tu. Rompok-rompok ni apa? Kilah dua ulama. Rompok tengok ulama kata rompok tu kena ke? Kena ke? Benda yang nampak tengok. Iaitu alamat tanda air tu. Macam-macam lah. Tengok kata geti je. Ya. Geti berada amir tu. Geti kata rokok. Ha, tu je masa kita tengok sana. Amrun i'tibari. Seperti pecah patah dia kata. Ha, ni nampak amrun i'tibari sini. Kena ke amrun i'tibari intiza'i ni. Intiza'i ni. Kerana dia misalnya pecah patah ni. Sebab itu maksud amrun i'tibari sini. Amrun i'tibari intiza'i. Kita tulis pula. Kita tulis ni panye-panye rasa ni. Haa, jadi ketang oleh. Ni minggu hello ing. Ya dua ni. Kelima hok kena ngejawi kenanya. Dua ni. Lep ni. Fi. Kok ni dulu belum kok rekod akhir kok ni. Ya ya fit. Tidak ini. Tulis malah ki. Allah Allah. Tengah hari ni. Ah hai. Ah tu. Tulis dulu siap dah. Ing Izai. Tulis habis orang habis boleh. Satu. Allah tak habis. Tak tak kau nak habis. Ing. Mai fi fi fi. Ano tengah hari ni. Ing tizai. Tak kasih. Tak kasih. Iktiroi. Ing tizai. Intizai amza nu ta zai alih injo intizai ikhtirai amza kha ta ra alih injo amza tak ada tak ada itu itulah tak ada kepala lah yo yo yo ba infian ke apa ni amza wasa amza wasa nu dah tak ada lagi ni. Habib. Ada intizai ikhtirai. Ha nawi tu bil ha, nawi tak bil. Ha tulis situ betul yang amrun iktibari. Kita tulis dulu. Maksud dengan amrun iktibari di sini, maksud dengan amrun iktibari di sini ialah amrun i'tibari intiza'i. Amrun i'tibari intiza'i. Kerana amrun i'tibari itu, kerana amrun i'tibari itu terbahagi kepada dua bahagian, terbagi kepada dua bahagian. Ha, ini jadi panjang sebab dua ni. Satu, amrun i'tibari ikhtira'i. Ikhtira'i itu ikhtira, yaitu perkara yang tidak ada asal, dimula lagi, seperti kita fardu takdirkan, kita fardu takdirkan bahawa orang yang pemurah itu kedekut atau bakhil, kita tak kedekut. Dia orang pemurah ni, pemurah sebut atau pemurah dia tak kedekut. Tapi kita takdir kata orang pemurah tu kedekut. Jadi kedekut sifat bagi orang pemurah eh? Bukan. Orang nak kata orang pemurah yang kedekutnya kira-kira takdir kau tak ada asal mula sebut atau pemurah tak kedekut. Tapi perdu mari ya, perdu mari. Benda tu tak ada asal mula lagi lah. Reti ya. Nanti kita kecek lagi panjang. Dan orang yang ada ilmu itu jahil. Dan orang yang ada ilmu itu jahil. Masalah. Kerana ikhtira'i itu, kerana ikhtira'i itu maknanya perkara yang dibangsakan, maknanya perkara yang dibangsakan kepada rekaan akal jua. Rekaan akal jua. seri yang ditulis jauh dia lama tau eh. Ya sebab duk arak lama jadi cepat le arak pula dah. Ha cepat pulih arak lah kita lah ni. Jauh dia jadi sok payah sikit dah nak ngejo. Ayah. Tipu berada kajua. Yakni. Yakni. Semata fardu dan takdir akan suatu yang tidak ada asal, yang tidak ada asal dimula lagi dan nak cari tempat ambil dan tempat berhenti tak boleh. Tempat berhenti tak boleh. Habis itu tu satu ya bang. Kedua, yo kita tulis kali ni. Lepas tu bila masa kita ngaji usul, ngaji apa, bila kita huraikan tentang Amrul Iktibari, kita boleh huraikan tentang Amrul Iktibari terbagi dua. Ada Iktizai, Iktirai. Bagi tahu memang kita dah ambil ni lelaki ke ni. Baca IPH, kecek urat. Mana kita usul pun sama ya. Benda ni ni tak jangan kita besar, kita halau, kita jauh, kita arak sama ya. Dia beraya tu. Khabar-khabar dobek duduk lagi kita oh. Duduk lagi kita mana? Dobek kita duduk ngaji. Duduk lagi kita halau, yang kena buka kita halau. Tak apa dah. Sebenarnya guru ayat bahasa Arab ni kita pergi ke bahasa Rawi ni ambil belajar bahasa Melayu. Padahal ayat tu ambil bahasa Arab. Bahasa Arab lagi. Kira ni. Ha, ni lagi. Yang kedua. Amrun i'tibari intiza'i itu. Yang kedua, amrun i'tibari intiza'i. Amrun i'tibari intiza'i. Inti za'in iaitu saat ni ikhtirai dah betul tak? Saat ni ikhtirai kita kaca ikhtirai dulu maka kaca inti za'in yang bukan nak cuk sini hak ni hak penting hak boleh diambil iktibari sungguh tu yang hak ni ya. Kau ni, kau ni kecek sifat tu hai Amrul Iktibari ni, kau ni. Ada pun benda mustahil buat Amrul Iktibari, tapi Amrul Iktibari Iktirai. Sebab tu you tak boleh bersifat dengan sungguh ni mula lagi. Kerana you tak ada benda. Nak kata sungguh tak boleh. Nak kata sungguh tak boleh. Maksud dengan benda yang sungguh ni Amrul Iktibari intizai. Kau kata bersifat dengan sungguh lah tu. Dia benda tu. Ada beriktirai, kita nak kata sungguh tak boleh. Kerana dia benda kan kau akal je. Bukan benda. Dia bukan sungguh. Sebab kita terlemah. Lemah tu yang sungguh kan? Lemah. Reti. Reti pun reti rekor-rekor mek ya. Untuk nak hukum kata dok. Padahal benda bukan lemah sungguh. Hei lah. Sebab tu nak kata tak boleh. Tak apa kita kata lagi. Amrul Iktibari intizai iaitu. Kena tak apa dah, boleh lagi. Lagi-lagi dah. Tak ada cepat nak ni dah. Iaitu amrul iktibari yang ada asal baginya. Iaitu amrul iktibari yang ada asal baginya. Yakni boleh kita cari tempat datang dan tempat berhenti. Tempat datangnya lah dan tempat berhenti seperti pecah cermin, seperti pecah cermin, cermin, cermin. Lama cermin jadi ngo pula. Kecek cermin tapi cermin kena tulis no. Ya kenapa cermin. Ya kita kena ajar kat tu tulis dia asal tu. Kita pergi sekolah dah ni. Orang panggil udah onok ya suku onok udah onok ni ya tak ada. Orang panggilnya tak lalu kok. Ya masuk ponok mak. Dia nulis lalu. Kita masa nulis masa duk masa duk ngejo tu ada banyak duk kolor tu sebab nulis tak banyak. Dia masuk ngaji lah dia buat bunga. Ustaz duk ngajar lah dia luki. Tu ya, dia tak duk kira kata nok. Faham tak? Patut siapa sebab tu dia duk kat lama hak mau tu. Ndak kolor. Dia tulis kira apa-apa ya buat. Kawak kok cara yang dia buat di mana. Jadi kita duk sekolah tu dia jadi biasa di cara tulis. Jadi orang panggil tulis pun jadi ada bekok, ada huruf, ada bentuk molek sikit. Lepas tu kena tulis eh. Tu akhir warna yang tulis ya. Ada huruf kopo jadi orang panggil kopo ni. Dengar tak kira kopo. Tapi dia tulis ya. Tulis dia kena. Sudah. Pak kadang-kadang setengah-setengah dia tak ngaji sekolah pula dia mari ikut ponok. Dia tengok kita jawi dia tulis dulu rupa kita jawi dulu-dulu. Atau wah. Haa betul. Kita atau ya macam Hamzah atau atau ya atau wah. Tu masalah. Ya begitu. Berarti sama. Berarti yang ngewi itu lah. Ni ngaji sekolah dah. Itu lagi. Cermin. Haa itu cermin. No. Minyono. Minyono. Cikgu tadi kau ayat betul kan? Betul dah. Ada khilaf ada tau minno. Cermin. Kalau mengeja C E A cer min M M I N min. Gitu. Cermin. Betul dah. Insya-Allah boleh. Ujung sana untuk nenek itu duduk usho. Ulama duduk usho. Dulu bahasa kita, bahasa Melayu tu huruf po. Dulu huruf po. Huruf ni huruf toca tu. Huruf Bali tu. Huruf Bali Sanskrit tu dulu. Tapi ulama dulu duduk usho. Buat lagu mana ni, bahasa kita ni. Tukar lebih ada huruf Arab weh. Sedap. Sedap sedap. Apa jadi? Huruf Arab. Alih lagi. Apa jadi huruf Arab? Buka jawab pada Tok Nenek itu huruf Arab. Baru ulama dah usaha mari ya. Sebab tu bahasa oleh dunia ni tak apa bahasa ni yang guna huruf tulis Arab. Setengah daripadanya bahasa Melayu Jawi ni. Teranggol waktu. Anak orang Jawi huruf tulis Jawi tak erti. Orang Arab. Payah juga. Pakistan dah. Dia ada hurufnya dah. Itu Arab. Itu bentuk Arab. Masa Urdu tu. Tak banyak masa ni dalam dunia ni. Yang guna tulis Arab. Pagi tu ni dapat ni dah. Alhamdulillah. Rahmat usah. Rahmat usah. Dia guna bahasa Arab. Orang Arab tengok tu jadi. Ini guna Brunei juga dah. Tiba-tiba tulis. Tak boleh lagi. Kena solid lah. Seperti pecah cermin, maka kita boleh cabut ambil faham. Kita boleh cabut ambil faham. Akan pecah itu daripada cermin. Kerana kita boleh cabut ambil faham. Cabut mik peheh. Cabut ambil faham. Pecah itu. Akan pecah itu. Daripada cermin. Kerana. Lagi sikit. Inti. Ni nak mengaji kita. Kena mengarah kita suku kita. Kerana. Intizai. maknanya tercabut. Yakni boleh cabut paham. Boleh cabut paham daripada suatu perkara. Daripada suatu perkara. Maka cermin umpamanya. Maka cermin umpamanya dinamakan muntazak minhu. Kena tulis pula. Muntazak minhu. Cermin tu muntazak minhu. Muntazak minhu. Dan pecah itu dinamakan. Dan pecah itu dinamakan muntazak saja. Tak ada minhu dah. Muntazak. Itu. Dinamakan muntazak. Sikit lagi. Kesimpulannya sembari dua. Kesimpulannya ya tak tahu tu macam mana dah. Jangan lupa kalau nak kaji kitab daurah saya ni, kalau kita halal kena cedak kertas selit-selit. Tu. Alah, yok no itu mata. Boleh. Kesimpulannya amrul i'tibari itu. Ni kesimpulan hok ni, kalau kita bahas hok kesimpulan ni pada dah. Amrul i'tibari itu kalau ada muntazak minhu, kalau ada muntazak minhu dinamakan amrun i'tibari intiza'i. Bari intizai. Dan kalau tidak ada, dan kalau tidak ada muntazak minhu, dinamakan dinamakan amrun i'tibari, amrun i'tibari ikhtira'i. Itu ya, habis. Habis. Lucu dah harga nasi. Hari ni dua kali ni boleh pergi hak ni. Tiba-tiba ada dua. Muntazak minhu. Kita kata ni buk tebal. Tebal ni ada tak? Tak ada. Erti ya semua yang tebal tu. Tahu mana kata tebal? Tu tengah di bawah. Maka boleh cabut ambil peher daripada buk. Maka tebal tu bagi amrul i'tibari intiza'i. Hak pesing ada benda boleh kita cabut peher ambil erti mari. Kayu bulat, erti di kayu. Kata bulat. Cumi pecah. Erti nak buat cumi tapi erti pecah. Pecah boleh ambil peher pada cumi. Ada tempat umi ambil mari. Ya tu dah. Sebab tu lah. Sedia Allah. Sedia tu reti di zat. Oh, ambil bahaya daripada zat. Zat yang ada. Sedia masalah. Tak ada dah mula. Maka masuk lihat intizai lah kau tu. Intizai semua. Ha, tu maka segala sifat Allah Ta'ala yang bahasa semua tu dikatakan amrul i'tibari intizai. Semua. Ha, tu bahaya dah. Bulat, lada. Wahakala semua tak ada muntazak minhu. Kalau tak ada muntazak minhu, tak boleh angin. Orang kaya yang susah, orang alim yang jahil, orang ada ilmu yang jahil. Sifat tu yang jahil. Yang jahil tu sifat biar. orang alim. Orang alim dah. Siapa bagi orang alim? Mek ni biar. Reti mek ni biar. Mek dia orang alim. Ah. Rekor mek yo, reti takde kata yo. Rekor-rekor akal mari untuk nak buat kira rekor-rekor. Faham tak? Maka hok tu iktirai yo macam. Faham tak? Bawa dia tanya. Jirim yang tak bertepat. Jirim yang tak bertepat. Tak bertepat tu boleh berhera daripada jirim tak? Tak. Tak bertepat tu benda sungguh. Tapi tak boleh berhera daripada jirim. Berhera. Kalau gitu, tak bertempat bagi jirim tu dinamakan amrul itibari juga. Itibari apa? Itirai. Itirai. Nampak tak tu lah. Alapun bertempat bagi jirim, amrul itibari reti yang difaham daripada jirim benda tu. Maka dikatakan intizai. Nampak tak tu? Tu dia. Ha, terang macam tak dia kan? Macam dia panjang sangat ni, takut jatuh huru satu pun. Haa, dah. Macam sekali go, kita kau pergi, kau pergi. Ya. Takut orang baca pun jatuh juga. Haa, orang lain tu belum betul tu, ya. Haa, tu. Haa. Hidup ni. Amin ni, apa? Apa ni, apa? Hidup. Tak dengar lah. Maksud dengan amrul i'tibari di sini ialah amrul i'tibari intizai. Kerana amrul i'tibari itu terbahagi kepada dua bahagian. Satu, amrul i'tibari ikhtirai, iaitu perkara yang tidak ada asal dimula lagi. Seperti kita fardu takdirkan bahawa orang murah itu pemurah. Orang pemurah itu orang murah kena kehemoh tak boleh kena dari itu wajah. Orang pemurah itu bakhil, yakni kedekung, dan orang yang ada dan orang yang ada ilmu itu jahil masalan. Kerana ikhtirai itu maknanya perkara yang dibangsakan kepada rekaan akal jua, yakni semata fardu dan takdirkan sesuatu yang tidak ada asal dimula lagi. Dan nak cari tempat ambil dan tempat renti tak boleh. Amrul i'tibari amrul i'tibari intizai, yaitu amrul i'tibari yang ada asal baginya, yakni boleh kita cari tempat datang datangnya dan tempat renti seperti pecah cermin. Maka kita boleh cabut paham akan pecah cermin itu akan pecah itu daripada cermin. Kerana intizai maknanya tercabuk, yakni boleh cabuk paham daripada suatu perkara. Maka cermin umpamanya dinamakan muntazak minhu dan pecah dinamakan muntazak. Kesimpulannya, amrun i'tibari itu kalau ada muntazak minhu dinamakan amrun i'tibari intizai. Kalau tidak ada muntazak minhu dinamakan amrun i'tibari ikhtirai. Mudah-mudahan insyaallah. Maka maksud di sini hok kata benda sungguh. Benda yang sungguh, yang tupai di zat tu, kena ke amrul itibari mana? Amrul itibari intizai. Kerana ia ada zat. Orang ini bari ikhtirah, ia tak ada zat di mula dah. Zat tu pari zat mana? Tu pari zat mana? Dia bukan tak ada asal di mula lagi dah. Rekor mik je, otak tu buat rekor air mari. Kepala mari siap lagi. Haa, tu buat tu baik mari kepala je. Haa, tu buat mari je. Haa, dah. Nampak tu dah. Seperti pecah, pecah cuming masalah. Patah, patah kayu masalah. Kayu orang panggil muntazak. Min, patah orang panggil muntazak. Cuming orang panggil muntazak. Min, lepas tu, pecah dia muntazak. Semua dia makan iktibari, intiza'i. Intiza'i. Ada? Habis, situ. Habis cakap tu. Ha, tu benda sungguh kan ni benda sungguh? Sebab tu orang kata, eh, lemah Tuhan tu masuk dia benda sungguh ke benda ada? Jawab kata? Tak sungguh, tak ada. Tak ada mula lagi, tak ada. Eh, sebab tu nak hukum kata kodim ke apa dia tak boleh. Kerana sekurang-kurang benda nak boleh hukum kata kodim kena sungguh. Ini tak sungguh mula lagi dah. Hai tu dah. Haa, tak sungguh di mula lagi. Lepas tu nak hukum kodim tak boleh. Mustahil tu. Apa tu lagi? Ya tak ada. Haa, tu habis itu. Kedua, ialah yang dinamakan adami. Haa, tu. Perkara yang dinamakan adami. Yun adami. Apa adami? Perkara yang bahasa tak ada. Perkara yang masa tak ada tu adami. Adami tu lah ai. Makdum tu lah ai. Makdum benda tak ada. Adami benda bangsa tak ada. Ha, ni lain-lain pula maksud dia sikit eh. Apa adami wey? Adami tu apa? Iaitu adami tu eh. Nama bagi tak ada satu perkara. Nama panggilan bagi tak ada satu perkara, tak ada pada satu benda. Tak ada satu perkara di satu benda. Reti juga sungguh. Reti salatulaf ikhtirabat. Ikhtirabat dah. Masuk dah lah. Kan tengok sikit lagi. Pada satu benda seperti yang misal seperti man mandul manu manu manu tulis oleh bahasa kita manu manu manu tulis semuanya mandul. Jadi mandu pula mandu mandu lah eh. Mandu ni memandu tu bawa. Kalau mandur mandur tu kau mandur dengan ro tu mandur kau. Oh, dia jaga kung ke apa-apa mandor tu. Komando. Komando. Komando ke? Komando tau. Mandor, orang duk minta, orang duk pesin dia cara. Ya, tu mandor lah. Tu. Pado tu, pado. Memando. Dipet apa? yaitu adami, yaitu nama bagi tak ada satu perkara, tak ada pada satu benda. Kena kenama ya. Panggil leh, orang panggil, orang kecek, orang panggil. Panggil ke apa? Panggil kata, panggil nama bagi tak ada satu benda, tak ada pada satu benda. Tak ada satu benda yang lain. Jadi, ada satu benda, satu benda. Benda, orang kata satu benda ni, hak tu, tu benda ada. Satu benda judi, kena kirim ke masalah. Tak ada. Tapi, dia tak ada satu perkara di benda tu. Tak ada satu perkara di benda tu. Tak ada benda di benda tu. Nama bagi tak ada benda tu, kena ke adami. Tengok apa nak misal. Seperti mandul, dia kata mandul. Mandul. Dia panggil apa mandul? Eh? Man. Pin man. Pin man. Tu, pin man. Pin man tu jadi mandul. Panggil tau. Kalau taman pula, dulu tak jadi mandu, tapi sajo. Maksudnya mau jadi mandu, ada juga sini. Ya kerak bomo, ingat malah tu bomo. Kalau ke rumah kita, kadang-kadang curi wak. Kenapa kita wana, wanyak dah ada bini. Jadi ke empat orang lah. Lepas tu, dia tak ada wayak, ada juga sejenis bomo. Dia tu kaya belah. Ya kerak. Bila kerak tempat hok panggil apa dia buai toh tu. Tempat hok buai toh. Saluran hok buai toh. Telur tu. Gugung. Situ dia tak lagi lah untuk nak campur dengan dengan apa nama hayawan menaungi tu. Anak tu tak boleh lah. Bila campur tak boleh. Jadi tak ada. Tak ada boleh nak. Tamang senyap-senyap. Kalau tahu salah. Salah. Tengok orang bawa tu nasihat dah. Tak ada yang berlah tiga orang dia ni. Bahaya dah baik. Itulah. Mana-mana. Kerana kalau mula dengan berlah. Kali kedua. Rahim tu tak nak buka mana dah. Tapi usaha lah we beranak dengan cara adi. Macam adi. Tapi kalau yang kedua tak say tu baik adi lagi. Dia nak berlah lagi. Rahim kau sepik dah. Dia tak akan terbuka dah. Bila roh tiga. Orang panggil dia tak biasa lah. Bila mari yang ketiga, tak payah. Kena belah pula orang ketiga. Maka bila belah kali ketiga tu susah dah. Nak ada yang keempat. Susah kadang yang dua. Kerana dia tak ada tempat dah nak. Nak belah. Lening. Tiga. Kau nak kuat lagi. Tak ada lah. Sebab tu tiga balik je kalau belah. Lepas tu kali keempat tu susah dah. Ada. Lain dia pakai gerak. Tu. Tu memandulkan. Mandulkan waktu mana lah tu kak usaha lah ikhtiar ke mana cara makai makai apa nama akar kayu makai apa saja makai ubat makai apa dia mau kata gini cari tu ide molek tu usaha beranak dengan cara anti lah tu kalau belah susah tapi ke benda mana kita mana kita iaitu seperti mandun, iaitu nama apa mandun ni? Iaitulah mandun tu nama bagi tak ada anak. Mandun orang panggil, orang panggil je. Kena kenama bagi apa? Bagi tak ada anak. Tak ada anak dia dia. Tak ada anak pada sianu. Tu. Faham tak? Nama bagi tak ada anak. Nama bagi kelakuan tak ada anak tu. Tak ada anak pada sianu tu. Semua kata mana ni ke apa mana? Diri tak ada anak tu. Diri tak ada anak pada pada datuk tu tu. Dia tak ada anak. Dia mana? Mungkin tak ada anak dengan makna. Tak ada anak lagi dah. Dia, bila dia tu mana, kenapa tak ada anak dah dia tu. Tak ada anak. Tu bahaya tu lah. Kalau itu mana orang yang adami. Adami. Adami tu pun kena ke benda. Reti ya. Reti ya. Sungguh. Tapi tak ada benda. Mana tu? Kena kenama bagi tak ada anak di? Di seorang. Di seorang. Masalah sianu. Apa lagi? Cuba misalan pada ni. Misalan pada mana aku bagi. Boleh. Buta boleh. Buta. Mata ya ada. untuk di sini atau beza. Namun bagi tak dok. Mana? Tak ada, ada satu benda. Yo, kau tak panggil, tak panggil nama bagi satu benda. Sepulnya mandu nak bernama benda. Nama bagi tak ada benda di satu benda. Bubuh. Ha, bubus. Lagi dah tak bubus. Apa panggil bubuh, bubuh tu apa bubuh? Diri tak ada rambut. Bubuh, bubuh tu kena kenamo. Nama bagi tak ada rambut pada kepala seorang. Yelah lah tu. Ha, yelah tu. Bubuh kata bubuh ni adami. Benda reti ya. Sungguh. Sungguh. Tapi kena kenama. Adami tu kena kenama benda. Nama bagi satu. Bagi tak ada satu perkara di benda. Ha, tu apa lagi kita kata. Binatang tu. Hopefully tak ada. Tanduk tu panggil. Panggil apa? Hema. Okey, okey. Bila kata tak ada tanduk. Eh? Udang. Udang. Ha, tu. Kudung ni, bila sebut kudung tu nama lagi apa? Anggota. Tak ada anggota bagi seorang. Tak ada. Nama bagi tak ada anggota. Haa, ialah kata kudung-kudung tu ada ami. Kena kenama tu nama. Orang panggil tu. Tapi kena atas nama bagi tak ada satu benda yang benda. Bubuh, mana masalah. Haa, maka semua orang sebut mari tu bukan benda ada. Sungguh, sungguh. Ah ha, tu. Sungguh. Ha, ni dia adami. Jadi kena kenama. Ingat orang tu kena kenama. Ha, tu. Nafi. Nafi. Manfi. Manfi yun'an. Nafi. Manfi. Manfi yun'an. Tak ada anak. Bagi seorang. Tak ada. Tak ada. Nafi. Anak. Manfi. Dari seorang. Manfi yun'an. Masalah. Ha, ialah tu. Ha, tak ada nafi. Rambut manfi. Dari seorang. Ha, habis itu. Iaitu nama bagi tak ada, ada pada sianu-sianu. Ha, itu biasalah. Yang ketiga ialah, yang ketiga ni ialah yang dikatakan han. Awak ni berlaku di atas. Pendapat awak kata ada tiga ke? Ada tiga. Iaitu yang dikatakan, yang perkara yang dikatakan hal. Orang panggil hal. Bukan kelakuan yang pada han. Han mengikut ulama usuluddin ni. Bukan han ilmu nahu. Han tak ada anak tu ilmu nahu tu kena ke satu mafhum pula. Ni han dalam bahasa ilmu usuluddin. Lepas tu apa takrif dia? Haa tu. Ni ayat dia kata, iaitu han ni kan. Barangkali, barangkali ni kira kepada bahasa Melayu kita ni kena kat atas tuahan. Ha, tu barangkali tu ialah. Iaitu barangkali han ni kenakan bangunan bagi suatu. Bangunan, geti bangunan. Bukan bangunan rumah ni mana ni lah. Bangunan tu kena, kalau bahasa panggil syakal, syakal. Arab panggil syakal, syakal. Ha, tu bangunan. Bentukkan. Ha, tu bangunan tu yang bentukkan tu. Tia bulat. Maka bulat tu kena ke di bentuk ke bagi tie. Ah, bentuk ke bagi tie. Jadi kot tu dah. Barangkali kena kepada bangunan atau bentukan. Ah, bagi sesuatu benda. Ah, pada makhluk kita ini. Kira bangunan tu pada makhluk kita ini ni. Seperti bulat. Sebab boleh kata pada makhluk ini kerana Allah Taala kita nak kata bangunan. Bagi sifat ma'ani, sifat ma'nawi yang kata bangunan. Boleh? Tak kira itu. Ni kira makhluk ni, kalau mengikut makhluk ni, tengok di jirim, di arak, di jirim ni. Tu. Han tu kena ke bentuk ke tu. Bentuk ke tu. Tubuh dia. Bagi suatu. Pada makhluk kita ini. Pada makhluk kita. Bukan makhluk kita. Makhluk eh. Pada makhluk kita ni. Makhluk kita ni. Makhluk je ialah kita-kita ni. Haa tu. Haa tu dah. Ida Fadlin Bayan tu bukan Ida Fadlin Makna Lam tu. Makhluk kita ini. Makhluk yang ialah kita-kita ini ni. Bukan makhluk kita. Bukan makhluk bagi kita. Makhluk bagi. Wah. pada makhluk kita-kita ni lah. Ha, tu. Mangkunannya ada pada makhluk kita ni. Apa? Seperti misal bula atau kepet. Kepit. Kepet. Bila tulis, bila baca kepet, dia mana tulis back now. Jadi kepet, jadi ya pula. Tulis jadi kepet gitu. Kapik. Oh, lah. Kapik boleh. Kapik ni apa pula? Kalau kapik kan kapik. Kepek, bulat, kepek. Kepek ni apa kepek? Kepek ni. Ha. Kalau kapik tu lah, nak kapik. Kapik ni ka ali. Ha. Ka. Kepek. Kepek. Kapik. Kepek kapik. Kepek. Ha, tu lah. Bahasa-bahasa Malaysia ni aja benar eh. Huruf-huruf Rumi. Ke? P-E-K Kepik gitu. Kepik. Kepik tu hok lawa dengan mana tekok. Tebal. Kepik. Bulat kepik kata. Kepik tu dah. K. Kepik gitu. Kalau itu kena tulis dengan koh dah. Dah. Tulis dengan koh. Kepik. Sebenarnya tak lewat kira nak gerak jadi ni. Ha ni kampung-kampung dia tulis tengok sepenuh sepenuh tak ada tembing polis sepenuh. Tak sepenuh orang kecek kita. Kampung tak sepenuh tak ada sempurna dak. Tak sepenuh tak sepenuh bakal tulis turuk kecek sepenuh. Gitu. Tak kita kepik gitu dah kepik. Bulat tu nak ada bulat. Kepik. Ha tu masya-Allah. Selesai. Bahasa Melayu pun sikit-sikit silap. Silap makna ke? Tulis silap huruf ke silap? Bulat atau kepek? Kepek? Bagi suatu jirim. Bagi suatu jirim. Bulat bagi bola. Bulat. Bulat teh tu. Bulat teh tu lah kena kebangunan. Bulat tan tu lah kena kepada bentukkan bagi bola. Tu bila sebut tu bola, bulatan dia tu, bentuk ke dia tu. Tu Tuhan mengikut ya tu. Han. Tu. Lepas tu bulat telah tau. Sungguh. Sungguh. Ada tak? Tak ada benda. Sungguh. Sungguh. Tangan sungguh. Ha, sebab tu jadi orang panggil jadi kilang kipa. Kalau mengikut Abu Hasan Asy'ari, ning pun masuk dalam orang etibari ni. Orang etibari ya. Tak ada hal handpa lah. Kira-kira ke mana lagi dia susah. Maka ni orang hal mengikut pendapat. Terus Abu Mas'ud Al-Maturidi. Ada mana isbat lagi, hanggi lagi. Barangkali kena kepada bangunan bagi suatu pada makhluk kita ni. Seperti bulat atau kepek. Bagi suatu jirim seperti bulat bola masalah. Kalau tak bulat bagi bola dah. Bola kepek ni. Bola kepek pula dah. Bulat bagi bulat warna ting dunia. Bulat dunia masalah kita kata. Bulat pun lagi. Apa kena bulat dah. Mesti kena bulat. Bulat wo. Bulat ayah kereta. Tayar kereta ha bulat tayar. Tu. Kalau tak bulat, pak segi bagi tayar tak? Ada ke orang yang ada buat kat situ? Ya kau. Tiba salah. Lagi kiolah. Tu dah kena kebulatan dia tu. Iaitu kenakan perkara yang bukan adanya. Kena kepada, terkena di atas perkara yang bukan adanya. Ada perkara tu. Bukan ada benda. Hak adanya mausa. Mausa bagi benda tu. Tuan tu. Kena kejirim dan zat tu ada. Tapi tuan sendiri bulat sendiri tak ada. Bentuk ke bulatan tu tak ada. Bulatan tak ada. Tu. Dan bukan tak ada. Bukan ada dan bukan tak ada. Bukan tak doknya, tak ada perkara. Nak kata tak dok langsung pun tak leh. Gerti? Sungguh. Nak kata ada pun tak ada dapat dengan penceraian yang lima. Tunjuk bukan kena kebulatan tu. Itu dah. Kena ke bola. Tapi gerti. Sungguh ada bulatan tu masalah. Bukan tak doknya. Nak kata tak dok pun tak leh. Ha, ni kata ni, di sisi kau yang menyabitkan, dia akan hantulah. Ha, di sisi kau yang, jadi dikenakan perkara tu. Kenakan perkara tu di sisi kau, di sisi perkataan ulama atau di sisi pendapat yang menyabitkan dia, yang menyabitkan dia akan han. Maksud menyabit tu apa? Yang berkata han itu, apa? Yang berkata han itu termasuk dalam perkara yang bangsa sungguh. Tu menyabitkan han. Jadi kira mari jadi susah dah. Sebab tu pendapat Abu Hasan Asy'ari kata alhan minan muhar. So kira jadi banyakkan dulu. Kalau kita kata bu kita duk ngaji sifat maknawiyah tu dah kena ke kaunu pula dah. Kena ke diri pelekat sifat ma'ani di zat tu. Tuhan. Han. Tapi di makhluk ni. Dah. Ni barangkali tu ya dia tu. Ya tu barangkali kena ke. Ya pun tak nak lah hanoli dengan han. Jadi kerana kau yang muktamadnya. Ya dua ya akhirnya. Sebab yang kata dah tu. Maka kau yang muktamad itu. Pendapat yang diberpegang oleh ulama, kebanyakan ulama usuluddin tu ialah dua bagai saja. Dua bagai je, ada dua bagai je semua. Han ni kalau kita tak nak reti sangat pun tak ada apa-apa eh. Tak apa-apa ni. Maka pendapat yang muktamad, pendapat yang diberpegang oleh kebanyakan ulama itu ialah dua perkara. Yang ni apa dua perkara? Nak kata kan? Tulis itu betul dua. Yakni perkara yang menumpang yang lain. Perkara yang menumpang yang lain dengan jalan sungguh itu, perkara yang menumpang yang lain dengan jalan sungguh itu dua bagai saja. Dua bagai saja, iaitu amrun i'tibari intiza'i dan adami. Itu adami. Habis itu ada tubuh dia ni, ada pendapat yang masuk ini di muktamadnya sendiri. Karena kalau kira antara Asy'ariyah dan Maturidiyah pun jadi jumhur dah tu. Kebanyakan pun duk pergi di atas jalan Asy'ariyah pula. Jalan mama tu. Kalau kita kata mazhab, pak-pak mazhab tu kebanyakannya Asy'ariyah, Syafi'i, Hambali, Maliki tu Asy'ariyah semua. Ada pun kebanyakan Hanafiyah tu ya. Hak jadi Maturidiyah. Tu dia. Tapi ini jumhur. Tak ada salah ni, dua-dua tu kena dua-dua. Kena dua-dua. Disebutkan hak itu tidak disabitkan akan hak itu apa saja, dua bagai saja, apa dia saja tidak disabitkan hak itu, tak disabitkan akan hak itu. Mengikut pendapat Abu Hasan Asy'ari, hak itu tak termasuk tu. Jadi kalau kira mengikut asal Asy'ari ni, han yang diberpegang oleh Abu Mas'ud Maturidi ni kena ke Amrul Itibari dah. Ke Amrul Itibari tu dah. Bukit apa? Kena ke Amrul Itibari tu dah. Habis itu dah. Tu ya. Ada soal lagi kan? Bukti sementara waktu. Mula nak batuk. Nak buat bagaimanakah kepada orang yang was-was dalam sembahyang? Pada masa budak dahulu, Zaid telah curi buah rambutan orang lain lah. Maka sekarang Zaid sudah tua dah, nak tanya kata bagaimana nak buat pada di makian itu. Tak buat lah no. Tua dah. Tua dah. Curi orang memotek orang. Masa budak pun nak tanya pula. Masa budak mana? Budak teka mana? Budak belum balik ke? Budak lepas balik. Kalau lepas balik tak panggil budak lah. Tapi kira masa budak barangkali kena ke teka duk warung-warung gitu. Warung-warung gitu. Dahulu Zaid telah curi buah memotek orang. Ikutlah buah apa-apa. Rambutan orang memok teh okey, mujur dah nak teh dia okey. Maka sekarang Zaid sudah tua dah nak tanya kata bagaimana nak buat pada di makan. Nak tanya macam mana ni, nak buat macam mana? Tak faham maksud demo. Nak buatlah no. Maksudnya apa ni? Jadi kira kita sakut teh ke? Sakut teh kita dengan tua tu ke? Ke kita dengan tua ke? Ke macam mana? Nak buatlah no lah. Mana hendak aku sejik dah kan tau. Pasti mana. Ini molek besar eh. Tak tahu lagi. Orang soal lain ni pun kalau. Tolong kali tanya mod beri jadi bahasa Thailand sikit. Okay? Pada kalimah yang dibawa ini. Bahasa Thailand pula. Allah. Jadi guti Thailand pula dari tadi dah. Jadi guti Thai pula pada Melayu. Satu muskilah besar bagi kita. Apa nama pemuda Melayu ni? Tak reti Melayu. Bila reti kecek pek orang kecek Melayu tu, ni kita muncul lagi ngaji sekolah dah. Buat apa ngaji wako, ngaji siya terus. Bila dia masuk pola, tak reti. Bila kita ngajar, kita royak jadi basuh sikit, tak reti. Siya kata reno eh. Siya kata reno. Kena pahaya siya pula, terjemur siya. Tak apalah. Pada kelima yang dibawa ini. Tak apalah, can-can nak oyak. Detailnya pada kelima yang dibawa ni, satunya sifat. Sifat ni siapa panggil laksana. Atau kulaksana, laksana. Sifat. Kita kata kale, zat. Zat ni kena ke waktu, singkong. Ataupun ateman, ateman. Kalau jadi bahasa Sanskrit asalnya, teman tu kena ke diri tunye lurus turus bagi benda. Maka kalian ni mi laksana araiba. Mi laksana araiba. Kita laksana cembok laksana kong bakalim ni. Kita kata. Tu. Ini bahasa Thai dah. Tu. Ya laksana. Lepas tu ya tu. Pakar laksana. Gak apa ni? Klom. Pakar mi laksana klom. Yau, kau, makalah tu laksana, laksana, makalah Allah Ta'ala pun ada kul laksana, utama kun lagi kerana semua sifat tu sifat kamalat lah kau, sifat kamalat semua, kun laksana, kul laksana. Zat tu kena ke singkong, waktu tu dah, benda, sing tu boleh kata sing tu kena ke zat dah, kalau seng, seng tu kena ke sifat. Jirim, sama jirim ni kena ke saksan. Saksan, kalau tu pokok ngaji saya enggak panggil saksan lah. Saksan tongkan tiu, lagu tu juga saya. Saksan tongkan tiu. Semua benda ni, ya saksan lah kau. Bukan saksan dah, saksan tu clear benda, clear. Saksan, saksan so, Soso aro sasan. Nah, itu jirim. Jisim pun betul, jisim ni kena ke waktu. Ya, kita juga waktu. Waktu ni arat-arat ni kena ke laksana. Kulaksana juga tapi sifat laksana timiyu miyu jing. Laksana timiyu jing. Lepas tu takluk. Takluk ni apa? Takluk ni cerita. Cerita hubung ni. Takluk. Bukit teluk. Takluk ni ke apa? Takluk ni kena kepada zat sifat takluk. Ya, bahasa Melayu pun nak takluk nak kata apa? Bahasa Melayu sendiri tak takluk. Cium-cium irtibat. Wah, hubungi ke tu. Takluk ni kena kan. Tak nak kio yang sesuai semua. Payah kak. Kita tahu bo takluk kepada muta'alaknya gini. Tua. Mula-mula ni. Tak apa dah. Pasal tai je. Untuk jelas makna takluk dan kaitnya dengan zat. Makna takluk. Lepas tu dan kaitnya dengan zat. Kait takluk dengan zat. Baiknya minta jelaskan makna takluk. Apa makna takluk? Talabu sifati amron talaban zaidan ala qiyamiha bizat. Makna takluk dan kaitnya dengan zat. Dekolu hurai takluk tu dulu. Yang kedua, boleh dak kata bulat, panjang dan ado pada lado itu arat juga? Boleh dak bulat panjang ada pada lada tu boleh panggil arak tak? Boleh. Boleh tu ulama makulat. Tapi ulama sulit tak panggil arak kerana benda tu bukan benda ada. Bukan benda ada. Yang nak panggil arak ni kena benda ada tupai benda lain. Nak tupai ada di benda lain. Tak ada cara asing tak leh. Tu arak. Makna takluk ni apa? Pada emaka kata jemo-jemo. Jemur itu jemur lah. Bukan jemur kain tu. Jemur tujuh hadap. Kita kata, kawan ni, sekat datuk tu ni, datuk tu mati, tak harap jemur siapa lah. Tu. Dulu tu kau hidup ada, kita tu hadap jemur dia juga. Tu. Maka, maksudnya hadap tujuh tupu. Hadap. Tu tak lo. Bila Allah Ta'ala ada kudrat masalah, dengan sebab ada sifat kudrat, tugas apa sifat kudrat? Kerja A yang apa? Kerja A sifat kudrat, tuju hadap pergi kepada nak buat makhluk. Tu masalah. Tuju hadap ke nak buat makhluk. Itu dah. Hadap pergi. Takluk. Hakikat takluk, wallahu alam. Geti je. Geti je tak lalu. Tu. Yo hadap pasi mana. Yo kerja pasi mana. Tu fakat tak lalu tu. Maka tak lalu tu kena ke tuju. Mung. Hung. Mung. Mung patibat. Mung. Tu. Kita kata. Baik tu dah. Sebab kita kata boh raja. Boh raja ni raja asli. Ya nak kemuntaan. Muta'alak. Maka kita tanya tu. Boh ni. Takluk ke mana? Takluk mana bo ni? Maksudnya, ya hadap tuju ki ke sakuk di siapa? Hadap gi sakuk pia. Tuju gi sakuk pia bo ni. Maka, bo takluk kepada huruf kelimah tu masalah. Yang adanya, bo, iaitulah muta'alik. Perkau yang mentakluk. Dan yang adanya, kelimah yang jadi muta'alak. Tapi reti kata tak, takluk, takluk tu henti. Dia kata je hadap. Dia tuju dah ni. Dia pokkan ni. Hai. Bawah ni takluk mana aku cari kita? Bawah takluk mana ni? Kau nak cari tempat takluk dia. Apa tempat? Bawah. Hadap gi dah. Orang panggil. Tuju hadap gi kepada bawah. Itu takluk. Sebab dah. Lepas tu kait dengan zat lagu mana. Kait dengan zat ni. Kita kait dengan zat. Dia kait dengan sifat takluk ni. kait dengan sifat, lagi pula sifat yang bahasa sifat ma'ani ya. Lain daripada hayat. Lain daripada hayat. Bila zat itu ada sifat, sifat tu hijau. Sebab kita ni ada rang. Bila ada rang buat apa? Akik bareng. Akik bareng. Angkat. Angkat ni orang panggil tujuh rang gi ke benda-benda tu orang panggil takluk. Rang tu ada. Rang buat apa? Tenaga tu buat apa? Angkat bareng. Bareng tu mutalak. Rang tu mutalik kena ke takluk tu kena ke diri kerja hendak buat. Ha tu orang panggil takluk reti ya reti kata ha tengok tu tu wak dah. Tengok wak dah. Reti kata wak dah. Ada ha yang gagah yang ni dah. Tengok wak rakam lah. Ha salah. Reti benda. Ha tu. Reti benda. Kalau dia kait dengan sifat. Kait dengan sifat. Habis itu lah. Lada itu. Habis. Lada ni apa? Dua ke? Hak sekoda mano atau mendalami sekoda mano kita ngaji usuluddin ni dan kita etikot dia untuk nak wilepah perduing di atas diri masing-masing ni apa? Kali tu nak gelas sedikit lebih kurang sedikit lebih kurang lebih kurang gelas sikit gelas sikit jangan lebih jangan kurang hak koda hak skoda mano hak skoda hak tu skoda adalah dia hak koda mano skoda mano atau tafsir mendalami skoda mano tu jadi dia ni nak mendalami skoda mano apa tu kita mengaji usuluddin dah nak dalami skoda mano kau dapat doing lah cipto tu. Kita tu kira pula kita tiap-tiap mukallaf kena mendalami qada fardhu'in. Berarti dah. Pak kalau kita tu kena kepada orang yang ngaji, ya tak ada orang ngaji dah masalah. Dari satu qaryah tu wah kata. Tak ada orang ngaji dah mana tu. Kita tu kena kita di situ tu orang ngaji tu mendalami hak fardhu'in payah sama tadi. Tu. Dan kita etikot dia. Etikot apa? Kita mengaji usuluddin dan etikot dia. Dia usuluddin. Etikot. Kau dah mana kita mengaji usuluddin dan kita etikot. Tu. Kau dapat duin saat ni tu. Kau dapat ingin ulama wayak siap dah. Kita asal etikot tu, paduin dah habis. Kita asal etikot tu. Padai dah waktu. Cukup lah. Asas etika. Tu kalau kita macam faridah para ik berlepas. Tapi faridahnya kira hampir lagi dengan benda lain dengan sam'iyat ke perhatik lebih kurang. Ya mari. Ada pun asas etika ni cara bak sifat tu dan sifat rasulnya. Oh tu ya. Untuk berkait dengan Nabi dan Rasul. Tu. Mudah-mudahan kata ngaji faridah stay tu lepas tutup teh. Lepas tutup teh fardu'in. Lepas tutup teh. Ngaji penawar bagi hati stay tu lepas tutup teh dah bagi atas tahu tasawuf. Perduing tasawuf kau dah perduing tu penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Dan kita etikot dia untuk nak bui lepas perduing tu di atas diri masing-masing tu lah. Atas diri masing-masing. Tu ya dah. Ada lagi. Ada lagi. Apa kau hukum taklid? Wah, tani penduduknya. Wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mislu zali rusulihi fastami'a. Wajib kalau orang kalah. Sebab apa? Idh kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tartili. Fafihi ba'du fafihi fafihi ba'du du qawmin yakil khulfa du kilah ulah pakalah apakah hukum taklid dan taro mana nak melepas hukum taklid apa hukum taklid dan tahu mana nak melepah hukum taklid bagi orang awam. Bukan apa hukum taklid, nak tanya apa taklid, apa taklid dan sekadar mana nak lepah daripada taklid. Yang dua, apa kau taklid dan apa kau hukumnya. Dua situ. Bukan apa hukum taklid selalu, apa taklid dan apa hukum dia. Hukum dia perak. Kalau wajib, tak kena kira wih lepah dah. Enggak kena taklid selalu. Kalau hari, ha, kau dah amal wak lah, nak wih lepah pada taklid. Abang wari. Masalah. Perak dah. Tu bagi orang-orang tu. Taklid ni apa? Taklid ni. Taklid ni apa taklid? Tugu. Apa? Semata-mata tugu. Semata-mata tugu ke lah. Baik lah. Mengikut perkataan orang lain dengan tidak ada dalil. Turut perkataan yang lain dengan tidak ada dalil tu taklid. Yang lain tak kira lah. Yang lain tu ibu bapa kita, saing kita, hatta tok guru kita. Tok guru kata, Tuhan ada tak? Kita kata ada. Entah mana kata Tuhan ada. Oh, bapa royak baik tu. Bapa royak baik tu. Yang turut apa? Tak ada dalil dengan sendiri. Tak ada reti dalil cara dia tu habis akal dah tapi tak fikir betul dalil tu. Tak fikir betul dalil tu. Kata dah, hak tu panggil taklid. Tuhan kuasa ke tak? Kuasa, mu tahu mana? Kita tak ada banyak baik tu ngaku pun tengok. Kita ada banyak baik tu, mu buka kita. Buka kita. Ha, maka maksud dia taklid belakang tu. Nah, kalau itu tak boleh turut-turut, tu duduk mengajar, hurai, itu tak boleh hurai. Ha, itu tak boleh, tak boleh, turut panggil turut sementara. Turut sementara, nak boleh fikir sendiri. Ha, tu, kalau itu tak apa. Kita duduk mengaji, bapa-bapa, ya, mula-mula. Ha, kuderat, arti, perkuasa, gini. Itu turut, ya, juga. Tapi, turut sementara waktu untuk dapat fikir dengan sendiri, itu tak apa. Semata-mata turut, tu kan. Tu, kau tu tak leh. Hukum tak leh apa dak? Hukum dianya apa? Hukum taklid. Hukum taklid tu apa? Khilaf ulama, padahal khilaf banyak lagi tapi hanya besar saya dua. Ya, dua. Satu pendapatnya orang taklid bersini kafir. Wa niazbillah min zalik. Singgah pada pendapat orang yang berpendapat lagu ni, kata gurunya Ibn Arabi dan Imam Sanusi. Ya Sanusi rahimahullah ta'ala. Orang yang taklid bersini iman dia tu alfa. Karena imanuhu lam yakhlu min tardid. Dia yang diragu-ragu. Dia langsungnya beragu-ragu. Bila beragu-ragu itu sebab itulah fa fihi ba'dul qaumi yaqil khulfa. Tu dia dikhilaf. Tu. Pada setengah pendapat lagi kata tak ada kupu eh. Kalau turut baik ni tak ada kupu. Bagaimana? Tak kupu pun dosa. Orang panggil iman tu jadi mukmin lagi. Tapi fasik lah dia ni. Duk tangan fasik. Duk berdosa lagi semua. Kipa berdosa. Kita tak saya fikir tu eh. Kenapa tak fikir tu? Habis akal dah fikir. Kita tak fikir. Tak fikir dalil tu. Kita jadi dosanya. Maka kilah lah hukum orang taklid ni. Hukum orang taklid. Susah lah kau tu. Gana-gana pun pisau bila lepas orang taklid. Sebab gana-gana pun tak lepas ni. Lek ni kupu. Lek ni berdosa. Lek ni kupu. Lek ni fasik. Kira gimana tak kena kedua-dua bagi kita. Baik kita cara bila lepas pada hukum taklid ni. Lepas tu cara mana lepas hukum taklid. Fikir alih. Tiap-tiap sifat. Fikir dalil titik sebab tu lupa hukum taklid bagi orang awam. Bagi orang bagi kita tidak mukallaf. Tak awam. Tu kerana kira supo ya. Dak apabila duk taklid tak kira awam tak awam. Supo ya. Ya tu dah. Tu. Bila nak ke padu kifayah apa semua tu hak kira lagi ni awam tak apalah bagi awam ni tak. Bagalah. Madok kedok dengan dalil nakli saja. Madok kedok dengan dalil nakli saja. Tuh. Biwai dalilin dalil nakli. Dalil nakli itu pula madok. Memadok. Tapi madok ngerti itu. Lama mana dalil ketua ayat satu? Kun huwallahu ahad. Tak ngerti boleh. Kun huwallahu ahad juga. Dia kata, satu, Tuhan satu. Tapi satu tu lagu mana pula, tak ngerti maksud satu. Hak ulama mukhanak. Hak tu yang maksud tu, satu tu. Baiklah, mada tu mada. Mada tu mada. Mana dalil kata tu hada? Tuhan satu, kun huwallahu ahad. Di ahad tu, hak kuih nabi ada isi. Ada isi tak apa? Isi tak apa? Tak nak fikir kalau, kalau, apa-apa tak apa. Tapi dia ada isi benda tu. Ha tu. Dia ada isi sepatah pun yang jadi dah. Tengok bila tu dia kata ahad je sepatah. Tak kena reno, dah kena seksa di Umayyah. Ambil batu duk tikai perut. Oh, dah mai duk tok tak perut gitu. Nak kecek pun tak boleh dah tangis duk gitu. Ahad-ahad gitu ya. Ahad dia ada isi. Ahad dia ada isi. Ha, dah go. Mana dah? Bila ada jadi apa beza di antara sifat mustahil dengan sifat adami? Apa beza di antara sifat mustahil dengan sifat adami? Sifat mustahil, sifat mustahil beza dengan sifat adaminya. Sifat mustahil benda tak ada, benda tak sungguh dan tak boleh cari mikzat. Peher di mana-mana. Adapun benda adami, walaupun dia tak ada, tapi dia sungguh. Sungguh di mana? Sungguh boleh tempat ambil di zat. Sungguh ni. Kita kata lagu mana? Mano. Mano tu dia benda sungguh. Geti, geti di zat pasaran. Tapi geti bila bila sebut tau mano, tau kata nama bagi ada anak di zat. Zat tak ada anak ni. Tak ada anak di zat ni. Kita kenal lagi anak di zat masalah. Tapi adami itu sungguh. Adapun mustahil amru itibari iktirai. Tak ada benda ni mula lagi dah. Nampak tu dah? Bezo. Bezo lah. Lihat lah tu nampak tu. Kepak malak lah. Tu. Nampak kena mari pun semula lah. Kenyataan terbagi perkara yang ada dan yang sungguh. Nak pergi. Tak banyak lah, tak banyak lah, insyaAllah. Oh, seminggu nak pergi habis, insyaAllah. Tak apa, minggu 2-3 hari je. 2 hari, 2 hari. Lebih kurang. Kerana belakang-belakang tu je nasihat lah. Nasihat. Tak payah nak belakang-belakang pun. Ah tu ni Qodim Azali ke pun akan sapa tak lama insyaallah. Saya dua lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'an la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna 'ala lahza asrafna fatub 'alaina tawba tasil كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة. Sabil minna bil وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ونور نفسه وزنة عرشه وملان كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشهور وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون